Ku say sorry pada masalah, lebih baik yang ganggu aku sayang punya dan jadi pengganggu. Kuku cuma benar lu yang di saatnya butuh kalau keluar rumah. Ku stop sudah dengan kamu tak kalahkan. Kamu tahu bangun cinta cara gampang. Mau kasih bisa tahun dua udah di sana. Say sudah daripada masalah, lebih baik mengganggu itu sayang punya. Kau Meleng. Jaga mata, jaga hati, jangan cari lain lagi. Sumpah, satu cinta untuk kau. Sampai jumpa kau pulang, jangan dengar yang dorang bilang. Sumpah, hanya kau yang sayang. We'll be right back. ada cinta untuk kau. Sambil dia sampai kau pulang.